Tuan, kita lanjutkan pelajaran kita dari Al-Muyassar fi Al-Nahwi. Kita masih di dalam penyebutan atau pembahasan secara umum dari Al-Fi'lul Mudhari. Dari Al-Fi'lul Mudhari telah kita sebutkan sebelumnya pembahagian dari sisi subjeknya, pelakunya. Apabila ditinjau dari sisi pelaku dari fi'il mudhari tersebut, maka fi'il mudhari terbagi menjadi dua. Ada yang maklum, ada yang diketahui pelakunya, dan ada yang disebut dengan fi'il mudhari majhul yang tidak diketahui pelakunya. Dan masing-masing dari ma'lum dan majhul memiliki yakni bacaan yang berbeda, lebih terkhusus pada majhul. Dan dalam hal ini sudah kita sebutkan kemarin kaidah di dalam membentuk atau merubah dari fi'il mudhari ma'lum menjadi fi'il mudhari majhul. Dari fi'il mudhari ma'lum menjadi majhul, yaitu di dhammah awalnya dan di fathah dalam harokat sebelum akhirnya. Di dhammah awalnya dan di fathah sebelum akhirnya. Dan bisa antum lihat pada misal yang disebutkan oleh beliau. Kemudian yang kita sebutkan pula pada pertemuan sebelumnya adalah pembahagian fi'il mudhari dari sisi huruf terakhirnya. Dari sisi huruf yang terakhir dari lafad atau kata fi'il mudhari tersebut, maka terbagi menjadi tiga. Dua sudah kita sebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah sahihul akhir. Sahihul akhir yaitu fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun atau dengan makna yang mungkin lebih mudah, fi'il mudhari adalah fi'il yang selain dari dua jenis yang tersisa yang akan kita sebutkan. Di situ ada sahihul akhir, mu'talul akhir, dan al-af'alul khamsah. Ada tiga. Adapun sahihul akhir itu yang bukan mu'talul akhir dan af'alul khamsah. Dalam artian dari sisi akhir belakangnya, sahihul akhir ini tidak bersambung dengan sesuatu apapun, termasuk adalah huruf-huruf penyakit. Seperti antum lihat yaktubu, yajlisu, yakhruju, yadkhulu, yaqra'u. Yani asal katanya seperti itu. Beda nanti kalau menjadi yaktubna. Yaktubna berarti akhirnya sudah bersambung dengan nun. Maka tidak dikatakan sahihul akhir. Atau yaktubuna bersambung dengan wawu dan nun, maka tidak dikatakan lagi sahihul akhir. Atau taktubina bersambung dengan ya dan nun, juga bukan sahihul akhir. Sehingga sahihul akhir yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun pada akhirnya. Oleh karenanya kemarin kita sebutkan di dalam istilah lain sahihul akhir ini dengan istilah fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un, yaitu fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Kemudian jenis yang kedua adalah mu'talul akhir. Fi'il mudhari mu'tal al-akhir, yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan huruf-huruf illah atau huruf penyakit pada akhirnya. Dan huruf penyakit dalam kata kerja, dalam fi'il itu ada tiga. Huruf-huruf penyakit wawu, ya, dan alif. Ini huruf-huruf penyakit. Ya wallahu alam apa yang menyebabkan dinamakan sebagai huruf-huruf illah atau huruf-huruf penyakit. Wallahu alamu bisawab. Yang jelas ini dikenal. Wawu, ya, dan alif ini adalah huruf-huruf penyakit. Sehingga kalau ada fi'il mudhari yang akhirnya adalah huruf wawu, maka dikatakan dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Kalau diakhiri dengan huruf wawu, seandainya kita mungkin membaca Al-Quran diakhiri dengan huruf wawu, maka dia adalah fi'il mudhari mu'talul akhir. Seperti contoh di sini, yad'u. Nah, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Nah, Nabi hilang di situ ya. Yang jelas, ketika ada wawu seperti contoh di sini, yad'u, itu huruf akhirnya adalah wawu. Naam, huruf akhirnya adalah wawu. Yaghzu, berperang, juga sama, huruf akhirnya adalah wawu. Maka dia disebut dengan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Disebabkan karena diakhiri dengan huruf penyakit. Dalam hal ini adalah wawu. Huruf yang kedua adalah ya, yarmi, yazni. Naam, atau lafaz lain, yusalli, yajri, yamshi. Naam, yusalli, sedang mengerjakan sholat. Naam, di situ semuanya diakhiri dengan huruf ya, sehingga dikatakan sebagai fi'il mudhari' mu'tal akhir. Disebabkan karena diakhiri dengan huruf penyakit, yaitu dalam hal ini ya. Atau al-alif, yardha, yanha, yakhsha. Naam, dan yang lainnya yang diakhiri dengan huruf-huruf alif pada akhirnya. Dan seringnya memang alif-alif bengkok. Yanha, yardha, yakhsha. Maka ini juga dikatakan sebagai fi'il mudhari' mu'tal akhir karena diakhiri dengan huruf penyakit, yaitu al-alif. Baik, sekarang kita lanjut ke jenis yang ketiga, al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah secara yakni bahasanya al-af'al itu artinya kata kerja, jamak dari fi'l. Jamak dari al-fi'lu. Al-fi'lu mufrad, kata kerja, jamaknya al-af'al, kata kerja, kata kerja. Al-khamsah. Al-khamsah. Al-khamsah yakni lima. Berarti al-af'alul khamsah adalah kata kerja yang lima. Kata kerja yang lima. Nah, didefinisikan oleh beberapa ahli nahwu. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi definisi ini sebenarnya lebih rumit dibandingkan kita langsung menghafal polanya. Karena af'alul khamsah ini memiliki pola-pola tertentu. Dia hampir mirip dengan asma'ul khamsah, hanya saja kalau asma'ul khamsah itu hanya lafadznya, katanya itu saja, abu ka, aku ka, tidak ada yang lain. Kalau af'alul khamsah hampir mirip, hanya perbedaannya dia katanya atau lafadznya bisa berubah-berubah. Sehingga para ulama mereka diantara mendefinisikan af'alul khamsah adalah fi'il sebab atau fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah dan bersambung dengan wawu jama'ah dan bersambung dengan ya mukhatabah. Lebih rumit apabila dilihat dari definisi. Beda halnya kalau yang mungkin mu'tal. Mu'tal adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan huruf penyakit. Jelas. Kalau didefinisikan dengan yakni secara istilah af'alul khamsah, ini berarti pembahasannya sangat melebar nantinya. Nah, sehingga lebih mudahnya untuk af'alul khamsah itu langsung kita menghafal polanya. Di situ antum lihat polanya ada lima. Seperti yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, itu polanya. Yaf'alani pakai ya. Ini cara menghafalnya biar enak. Yaf'alani pakai ya. taf'alani sama, bedanya hanya depan pakai ta, ya kan? Yang pertama pakai ya, yang kedua pakai ta. Yaf'alani, taf'alani. Yang ketiga, yaf'aluna, taf'aluna. Lafadznya hampir-hampir sama, yang beda di depan. Yang paling beda sendiri adalah yang terakhir, taf'alina. Cuma satu, taf'alina. Yaf'alina tidak ada. Hanya taf'alina. Sehingga polanya hampir mirip semuanya, yang membedakan adalah bagian depan. Yang satu pakai ya, satu pakai ta, pakai ya, pakai ta, baru taf'alina. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini pola dasarnya. Tinggal nanti mengkiaskan masing-masing dari tasrifan fi'il mudhari. Di dalam tasrifan fi'il mudhari pasti ada ini yang mengikuti pola ini. Ada lima. Seperti pada yaktubu. Di sini disebutkan, dicontohkan. Yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Ya kan? Antum fokus ke huruf yang terakhir. Dua yang awal diakhiri dengan alif dan nun. Ya kan? Alif dan nun. Yaktubani dan taktubani. Dua berikutnya diakhiri dengan wawu dan nun. Yaktubuna, taktubuna. Dan yang terakhir adalah diakhiri dengan ya dan nun. Taktubina. Nah, setiap fi'il mudhari ketika kita tasrif secara sempurna, ini pasti ada lima ini. Pasti ada lima ini. Pasti ada lima ini. Tinggal mengkiaskan kalau mau mentasrif semuanya seandainya. Kalau seandainya mentasrifkan hanya cukup, ya tinggal memasukkan. Kalau dua pertama ditambahi dengan alif dan nun, dua berikutnya ditambahkan dengan wawu dan nun, dan yang terakhir adalah ya dan nun. Yaktubani, taktubani. Yaktubuna, taktubuna, taktubina. Sehingga nanti tinggal mengkiaskan. Kalau seandainya contohnya adalah yakra'u. Dua pertama berarti ditambahi dengan alif dan nun. Menjadi yakra'ani, takra'ani. Kemudian dua berikutnya adalah ditambahi dengan wawu dan nun. Yakra'una, takra'una. Baru yang terakhir, ya dan nun, takra'ina. Takra'ina. Seandainya contoh lain, yanzilu. Yanzilu artinya turun. Kalau ditasrif dengan af'alul khamsah saja, yanzilu menjadi yanzilani, tanzilani. Yanziluna, tanziluna, tanzilina. Jadi fokusnya ke dua huruf yang terakhir. Dua huruf yang terakhir kalau mau ditambah lagi fokusnya ke depan. Ya dan ta, kemudian ta. Ya kan? Bisa antum mengkiaskan. Contoh lain seandainya adalah yaftahu, membuka. Yaftahu. Tinggal menambahkan alif dan nun pada akhirnya. Yaftahani, taftahani. Yaftahuna, taftahuna, taftahina. Nah, tinggal menambah. Nah, ini ditambahkan dengan af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang lima. Pernah kita singgung sebenarnya af'alul khamsah ini istilahnya juga ada yang ngeritik. Mau dikiaskan seperti asma'ul khamsah. Kalau asma'ul khamsah, isim-isim yang lima, atau kata benda yang lima, karena memang cuma itu saja. Abuka, akhuka, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalim. Cuma itu saja. Kalau af'alul khamsah, itu seolah-olah memberi kesan fi'ilnya cuma lima saja. Padahal banyak, iya kan? Padahal banyak. Sehingga sebagian mengkritik dengan amsilatul khamsah. Contoh-contoh yang lima. Sehingga ini yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini hanya sekedar permisalan saja. Ya, walaupun dalam hal ini kita menggunakan mungkin istilah yang lebih mudah. Yaitu af'alul khamsah sesuai yang tertulis di kitab ini. Ya kan? Af'alul khamsah. Sehingga demikian. Kalau kita tulis seandainya di bawah tulis. Kita menggunakan pola yaf'aluna. Yaf'alani. yaf'alani, taf'alani, kemudian yaf'aluna, yaf'aluna, kemudian taf'aluna, luna, dan yang terakhir adalah taf'alina, taf'alina. Nah, pada yaf'alani ini terdapat dhamir huma. Huma laki-laki ya, huma, tapi ini laki-laki. Kalau taf'alani ini dhamir antuma. Antuma laki-laki atau perempuan bisa. Huma yaf'alani pada dhamir huma laki-laki saja. Kalau taf'alani, kalian berdua, kalian berdua sedang mengerjakan, apakah laki-laki atau perempuan. Kalau yaf'aluna ini dhamir hum, dhamir hum jelas, kalau hum untuk laki-laki, mereka laki-laki. Kalau taf'aluna dhamir antum, dhamir antum jelas, kalau antum ini untuk laki-laki. Adapun taf'alina ini dhamir anti, anti juga jelas, kamu perempuan. Hingga antum bagusnya ke sini, yang saya lingkari ini alif dan nun, yang kedua juga alif dan nun, yang terakhir ini. Yang menyebabkan dia diistilahkan dengan af'alul khamsah ini karena bersambung dengan yang kita definisikan tadi, bersambung dengan alif tasniyah, alif yang menunjukkan dua, yaitu ini, ini. Nah, ini alif tasniyah namanya, secara istilah, secara ya ini lebih mendalam lagi penjelasan alifnya ini. Adapun kemudian yang bersambung dengan wawu jamaah, wawu jamaah ini, wawu jamaah pada yaf'aluna dan taf'aluna, wawunya ini disebut dengan wawu jamaah. Kalau yaf'alani taf'alani, alifnya ini disebut dengan alif tasniyah yang menunjukkan dua, yang menunjukkan dua. Kalau wawu pada yaf'aluna dan taf'aluna ini disebut dengan wawu jamaah yang memberikan makna yang mengerjakan itu jamaah, yakni banyak orang, banyak orang, apakah mereka atau antum, mereka orang yang ketiga atau antum orang yang kedua atau yang diajak bicara. Atau dia bersambung dengan ya mukhattabah mu'annatha, ya yang menandakan yang diajak bicara itu adalah perempuan, pada dhamir anti, ya kan, pada dhamir anti. Jadi ya ini disebut dengan ya mu'annatha mukhattabah, panjang istilahnya, padahal cuma satu huruf saja. Nah, nah, itu di af'al khamsah itu ada pola taf'alani, dan contohnya yaktubani. Yak ainya taf'alani itu pola atau contoh, sementara di situ contohnya yaktubani pakai dhamma. Nah, semua sebenarnya itu hanya pola, yang angkanya anak perintahkan apa? Antum fokus ke dua huruf terakhir. Adapun ain ini kadang a, kadang i, ini mengikuti kata dasarnya, kata dasarnya, karena yaktubu ini tidak kita, kita, kita tidak bisa paksakan menjadi yaktabu, harus mengikuti. Jadi dia mengikuti, ya ini kata dasarnya pakai yaktubu, contohnya yaktubu, ini kan di dhamma berarti, iya kan? Kalau itu yaf'alu berarti kalau mengikuti harus mengikuti itu, harus apa? Yaktabu, iya kan? Tidak bisa kita paksakan, karena memang yaktubu kataba menulis, fi'il mudhari'nya yaktubu dengan dhamma. Contoh lain bisa kadang-kadang juga dengan kasroh, seperti contoh ya jlisu. Nah, ya jlisu. Nah, kita tidak bisa persyaratkan ya jlisu menjadi ya jlasu. Semua kembali ke masing-masing kata asal katanya seperti itu. Lalu apakah pengaruh terhadap af'alul khamsah? Tidak pengaruh. Karena af'alul khamsah yang kita fokuskan hanya pada akhirnya. Berarti kalau yaktubu tinggal nambah alif dan nun menjadi yaktubani. Tanpa kita harus mengikuti yang di depan sana, ya kan? Yajlisu kalau seandainya dengan wawu dan nun berarti tinggal menambah wawu dan nun. Yajlisuna. Nah, tetap yajlisuna, iya kan? Kalau ini yaktubani yajlisuna kalau wawu dengan nun. Kalau seandainya ya dengan nun berarti yajlisani. Nah, yajlisani. Oleh karena saya sebutkan tadi apa? Antum fokusnya ke alif dan nun. Nah, ini alif dan nun tambahan-tambahan terakhir. Kalau masalah depan ini yang disebut dengan ain fi'il. Ain fi'il, huruf kedua dari kata kerja. Ini ya kadang-kadang fathah seperti yaf'alu, seperti yaftahu, yaqra'u, iya kan? Kadang-kadang juga yang tengah itu dhamma seperti yaktubu, yadkhulu, yakhruju, iya kan? Kadang-kadang kasrah yajlisu, apalagi yakhtimu dan seterusnya. Nah, sehingga tidak mempengaruhi, oh berarti yaf'alu berarti harus af'alul khamsah itu harus yang tengahnya fathah semuanya. Lah, tidak. Af'alul khamsah makanya kita sebutkan ini bersambung dengan alif atau bersambung dengan wawu jamaah atau bersambung dengan ya. Adapun huruf yang tengah ini kadang fathah, kadang dhammah, kadang kasrah ini tidak berpengaruh. Nah, tidak berpengaruh sehingga Pak Luh, kapan ini di fathah, kapan di kasrah, kapan di dhammah, ya semua kembali ke kosakatanya. Nah, kita tidak bisa paksakan. Kita tidak bisa paksakan yang tubuh harus mengikuti pola yaktabu. Nah, tidak ada. Nanti justru orang Arab antum baca yaktabuna, lah repot nanti orang Arabnya. Apa itu yaktabuna? Atau yajlisuna antum pola apa paksa menjadi yajlasuna. Nah, tambah enggak dengar mereka nanti bingung. Karena orang Arab ya taunya yajlisu. Kenapa dikasuh? Ya wallahu a'lam. Karena bahasa Arab seperti itu yang mereka gunakan. Yang jelas af'alul khamsah lebih fokus ke sini. Adapun terkait dengan huruf ini yang tengah ini terkhusus dengan ain fi'il, disebut ain fi'il. Ini semua mengikuti kembali ke masing-masing usaha katanya. Kemudian antum tinggal menghafal aja kalau yang pertama ya ta, ya kan? Ini sama. Ini juga ya dan ta. Nah, kemudian baru ta. Kemudian baru ta. Pasti ya ta antum menghafalnya usahakan juga mengikuti seperti ini. Jangan yakni syukur menghafal gitu loh. Mana yang kita hafal taf'alina. Nah, nanti repot antum. Jadinya repot. Kalau antum mengikuti seperti ini, yaf'alani pakai ya, berarti berikutnya pakai ta, taf'alani. Yaf'aluna, taf'aluna, baru taf'alina. Itu lebih mudah, ya kan? Lebih mudah menghafalnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Makanya untuk antum maksudnya yang taf'aluna taf'alan itu anzuma masih ada satu perempuan. Nah, ada orang satunya. Oh iya, hiya ya. Huma untuk perempuan. Nah, huma untuk perempuan. Jadi antum nanti lihat tuh maksud lebih rinciannya huma tapi untuk perempuan. Nah. Jadi antum lihat rinciannya ke tasrifan fi'il mudhari yang kemarin sudah kita sebutkan. Jadi kalau dilihat dari sisi domirnya, ini kan cuma ringkasan. Kalau lihat dari sisi domirnya berarti semuanya ada berapa situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Ada 7. Tapi dari 7 tersebut, dari seluruh menyeluruh ya, dari tasdifan fi'il mudhari, 7 ini kan ada beberapa kata yang sama. Ya kan? Taktubani itu sampai 3. Ya kan? Taktubani sampai 3. Yaktubani 1. Yaktubani berapa Liman? Yaktubani 1. Taktubani 3, iya kan? Yaktubani 1, yaktubuna 1, taktubuna 1 dan taktubina. Sehingga kalau di total seluruhnya ada 7. Dari 7 tersebut karena ada beberapa kata yang sama seperti ini sampai 3, iya kan? Antuma laki-laki, antuma perempuan dan huma perempuan. sehingga dijadikan satu, dijadikan satu saja. Nah, karena ada tiga kata yang sama. Baik. Jadi ini ikhwan, af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Dia pembahasan fi'il ini sebenarnya lebih sedikit daripada isim. Kalau isim itu kemarin kan kita sampai ada 9 ya. Ada 9. Dan masing-masing itu nanti kaitannya dengan i'rab berbeda-beda tandanya. Kalau fi'il mudhari itu hanya cuman ada berapa? Hanya ada 3. Iya kan? Fi'il mudhari sahil akhir, fi'il mudhari mu'tal akhir, dan fi'il mudhari dari af'alul khamsah. Dari af'alul khamsah cuma 3. Sehingga insyaallah mudah-mudahan ini lebih memudahkan di dalam memurojaah, karena jenisnya cuma 3, tidak seperti isim jenisnya 9, sehingga nanti pengaruhnya pada i'rab, tanda-tanda i'rabnya banyak jadinya, iya kan. Kalau ini cuma 3, sehingga di dalam bab i'rab nanti penjelasan cuma 3 ini saja. Bisa antum lihat pada halaman 24, af'alnya cuma hanya 3. Baik, sekarang kita lanjut ke tamrin, latihan. Ij'alil af'alal khamsah min hadihil af'al. Jadikan af'alul khamsah dari fi'il-fi'il ini, atau dari fi'il-fi'il berikut ini. Jadikan sebagai af'alul khamsah dari fi'il-fi'il berikut ini. Nah, yajlisu. Padahal, siapa yang berani? Iman. Nah, yajlisu. Jadikan af'alul khamsah. Yajlisani. Nah. Tadrisani. Tadrisani. Terus? Yajlisuna. Yajlisuna. Naam. Tajlisuna. Naam. Tajlisina. Naam, tajlisina. Yajlisani, ya tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Sekarang, Rasmin, yasjudu. Yasjudani, tasjudani. Yasjuduna, tasjuduna, tasjudina. Naam, yadkhulu, Abu Zulfa. Yadkhulani, dadkhulani. Yadkhuluna, dadkhuluna, dadkhulani. Dadkhulina. Dadkhulina, huruf ya, ya. Yakhruju, Abu Liya. Yakhrujani, takhruja, takhrujani. Naam. Yakhrujani. Yakhrujuna. Yakhrujuna. Takhrujuna. Naam. Takhrujina. Takhrujina. Yakhrujani, takhrujani, yakhrujuna, takhrujuna, takhrujina. Berikutnya yarji'u. Deng. Yarjilani. Bukan tarjilani, yarji'ani. Pakai aimi. Yarji'ani. Tarjilani. Tarji'ani. Terus berikutnya yarji'ani, tarji'ani. Di situ pakai lam atau pakai ain? Hah? Pakai ain ya. Nah. Berarti terus berikutnya tambahin wawu dan nun. Berarti apa? Yarji. Yarji'una. Keempat. Kata tadi pakai ya, yarji'una, berikutnya berarti pakai tar. Yarji'una. Tarji'una. Ini sulit lidahnya kayaknya. Tarji'una terakhir. Tarji'ina. Naam. Yarji'ani, tarji'ani, yarji'una, tarji'una, tarji'ina. Berikutnya yashrabu. Abu Lali. Tashrabuna. Tashrabina. Tashrabina. Nah, jadi huruf tengahnya itu sama terus ya. Berikutnya contoh ambil lain, Pak Guru, yaftahu. Yaftahu. Enggak ada memang. Marah sih itu gambar Mas. Ya tahu ditulis ya. Yaftahu. Yaftahu. Tinggal nambah alif dan nun, alif nun, wawu nun, wawu nun dan ya dan nun. Ya, Pak Guru. Ya, kok ain pakai lam semua tau? Jangan ngikuti ini lam. Kalau ini lam memang. Kalau ini terakhirnya ha, ya berarti seterusnya ha yaftahani. Nah, gitu. Di sini pakai lam karena memang dia kata kerjanya lam. Yaf'alu, makanya jadi yaf'alani. Nah, karena di sini ha berarti tinggal nambah alif dan nun. Yaftahani. Nah. Ya, Pak Guru. Nah. Yaftahani itu ada dua, yang kedua yaftahani taftahani, yang ketiga tambahan wawu dan nun yaftahuna, terus pakai ta, pakai da, setelah pakai ya pakai ta. Taftahuna taftahina taftahina. Naam. Pak Eri, sekarang Pak Eri. Yaqra'u, Pak Eri. Yaqra'u. Yaqra'u. Naam, artinya membaca. Kalau yaftahu tadi membuka. Bapak Eri. Yaqra'u, yaqra'ani pakai alif wawu. Yaqra'ani. Naam. Yaqra'ani. Yaqra'una. Yaqra'una. Taqra'una. Taqra. Naam, taqra'ina. Yaqra'ani. Taqra'ani, yaqra'una, taqra'una, taqra'ina. Naam, mijari. Ran. Tampil dari yadhabu. Yadhabu. Yadhabu. Yadhabani, tadhabani, tadhabuna. Ya dulu, ya dulu, ya dulu. Tadhabina. Tadhabina. Jadi kalau di sini fathah, kalau di fathah ini kan fathah semua. Berarti ya selamanya dia fathah. Nah, karena memang kadang kita terpancing dengan huruf setelahnya, ya kan? Makanya kadang-kadang berubah menjadi kasrah. Nah, karena belum terbiasa. Berikutnya siapa? Pak Abu, Pak Mato, Abu Sa'ad. Kita ngambil dari kata, ambil dari kata yadrobu, pakai fathah semua aja. Yadrobu, yadrobu artinya memukul. Yadrobani, yadrobani, tadrobani. Nah. Yadrobuna, tadrobuna, yadrobina. Nah, tadrobina. Kemudian, Pak Mungin, ngambil dari yaktulu. Yaktulu artinya membunuh. Taktulina. Kemudian berikutnya ngambil dari Yamnau. Yashkuru. Yashkuru. Yashkuru artinya bersyukur. Yashkuru siapa? Amin. Yashkuru. Yashkurani. Naam, yashkurani. Yashkurani. Yashkurani. Yashkuruna. Yashkuruna. Tashkuruna. Tashkuruna. Tashkurina. Tashkurina. Kemudian tadi apa tadi? Yamna'u. Nah. Yamna'u artinya mencegah atau melarang. Ayo siapa? Nah, Abu apa Abu Mu'ad? Yamna'u. Yamna'u. Jangan kalau kayaknya sudah memang ini kayaknya hurufnya ini. Apa ya? Yang lain yang bermuda. Yasrobu sudah. Yakulu makan. Ya, yakulu makan. Yakulu. Yakulu makan. Yakulani. Yakulani. Yakuluna. Yakuluna. Yakuluna. Yakulina. Yakulani, takulani, yakuluna, takuluna, takulina. Kang Imam. Apa Iwan? Itu tadi mana? Yafrohu, senang, bergembira. Yafrohu, enak gak ngilapati kan? Yafrohu. Nah, yafrohani, tafrohani, yafrohuna, tafrohuna, tafrohina. Nah, yafroh. Sudah, terima toh. Yafrohani, tafrohani, yafrohuna, tafrohuna, tafrohina. Sekarang Pak Kujiman, kita ngambil apa, Kwan? Nah, yang gampang. Yang nahu yang gak jadi. Yang nahu susah nih. Yang nahu susah. Huruf nun ketemu ain ini susah mana? Ya jalu. Ya jalu, menjadikan. Ya jalu. Sulit juga ini. Ya jalu. Ya jalan. Nah. Ya jaluna. Nah. Ya jaluna. Ya tak. Taja alina. Nah. Kali ini enak ini karena sama semua, bahkan huruf terakhir ini juga sama dengan lam, ya kan? Nah, seperti dia jadi sehingga tinggal menambahin aja alif nun, alif nun, wawu nun, wawu nun dan ya nun. Nah, kalau mungkin dari sisi fahamnya faham, cuma mungkin agak beratnya dari prakteknya ya, dari prakteknya karena kaitannya nanti dengan kebiasaan. Nah, kaitannya dengan kebiasaan. Allahu ta'ala alamsuab. Dengan demikian selesai pembahasan fi'il mudhari. Jadi ini Ikhwan, tiga ini saja. Misalkan antum misalnya faham, mengerti apa itu sahul akhir, apa itu mu'tal akhir, af'alul khamsah itu apa. Nanti ini kaitannya nanti dengan i'rab. Dengan i'rab sebagaimana pada isim ada 9 jenis isim, ya kan? Nah, nanti kaitannya dengan i'rab sehingga yang kita bahas terkait dengan tanda-tanda i'rab itu juga harus 9. Nah, karena fi'il mudhari cuma 3. Fi'il mudhari cuma 3. Berarti ya, dibahas cuma 3. Fi'il madhi, nanti fi'il amr tidak dibahas. Fi'il amr, fi'il 3 jenis fi'il, ya kan? Sudah kita sebutkan kemarin pada halaman yang ke-17. Fi'il ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, nanti fi'il amr. Yang dibahas cuma fi'il mudhari. Karena pembahasannya yang sangat luas adalah fi'il mudhari. Fi'il amr, fi'il madhi ini mudah. Karena memang harokatnya tidak berubah-berubah. Tidak berubah-berubah. Kalau fi'il mudhari, nah ini bisa berubah-berubah disebabkan amil yang masuk padanya. Sama seperti isim. Ada yang mabni, ada yang mu'rob. Yang dibahas cuma mu'rob saja. Kalau mabni tidak dibahas. Meskipun ada huruf dia, ya begitu terus. Ya kan? Nah, fi'il juga demikian. Sehingga cuma 3 ini saja. Sehingga diharapkan ikhwan untuk difahami sebisa mungkin, sepaham mungkin. Terkait dengan ini nanti kaitannya dengan i'rab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai sini dulu ikhwan, kita cukupkan. Allahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafidhakumullah.